Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya yang banyak kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini yang insyaallah kita akan membahas kembali, mengkaji kembali, mengambil istifadah dari kitab Qurratu Ayunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tak lupa pula salawat serta salam agar selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Naam ikhwani ahibba'i rahimani wa rahimakumullah. Karena ustaz kita, guru kita yaitu Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karena itu kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian pada sesi pagi hari ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada sesi semalam. Silakan ditutup catatannya. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita dilarang mencela angin? Ukasyah bin Wahyudin. Enak. Nah. Ahsanta barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, apakah menyebutkan bahwa angin itu bertiup kencang termasuk mencela angin atau tidak? Sebutkan dalilnya. Apakah menyebutkan bahwa angin bertiup dengan kencang itu termasuk mencela angin? Sebutkan dalilnya. Muhammad Zaki. Boleh dalilnya? Bukan dalil dari Al-Quran. Yang semalam ayatnya dibaca sama imam. Surat apa? Al-Haqah ayat berapa? 6. Apa bunyinya? Wa amma ahsanta barakallahu fiik. Ijlis. Pertanyaan berikutnya, hafalkan doa saat ada angin. Hafalkan doa saat ada angin. Abdurrahman Al-Bakri. Ulangi yang wa a'udzu bika. Wa syarrima. Ahsanta barakallahu fik. Tayib, sekarang kita acak doa ini. Anda. Enggak. Kum, enggak ini. Nah. Barakallahu fik. Anta. Nah. Barakallahu fik. Anta. Nah. Ahsanta. Barakallahu fik. Anta. Nah. Santa barakallahu. Kasha. Kum. Baik, barakallahu. Arwa. Yang keras. Allahumma. As'aluka dulu. Wa khairi ma ma umirat bihi. Terus. Ahsanta barakallahu fik. Taib. Yang di belakang. Nah, entah. Nah. Ya. Kum. Umirat. Wa na'udzu bika coba diulangi Allahumma hadzihi wa qali baik. Nah. Antum pakai songkok. Nah. Enggak, itu belakang. Heeh. Nah. Allahumma min khairi ahsanta barakallahu fik anta nah Antum? Kum. Allahumma. Yang keras. Allahumma. Khaira atau min khairi. Fiha. Ahsan tabarakallah. Antum menghafal ini kan butuh perjuangan. Supaya enggak lupa gimana caranya? Setiap antum menjumpai kejadian seperti ini, kejadian angin, baca. Dijamin tidak akan apa? Lupa. Seperti antum Al-Fatihah. Bangun tidur, masih ngantuk-ngantuk, suruh baca Al-Fatihah. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Saking seringnya kita baca. Ya. Jadi kunci untuk membuat hafalan tidak mudah lupa adalah diapain? Diamalkan, dibaca, diulang-ulang. Ya, apalagi ketika momennya datang. Momennya datang itu maksudnya ya ketika ada angin bertiup kencang, langsung baca doa ini. Baik. Nati ila babin jadid ya ikhwah. Silakan dibuka halaman 589. Dah ketemu semuanya? Baik. Fadhal Iqra Hasan. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. Babu qawlillahi ta'ala yadunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyyati. Yaquluna hal lana min al-amri min syai'in qul innal amra kullahu lillahi. Naam. Babu qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi. Mereka berprasangka yang tidak baik tentang Allah, dhannal jahiliyah, yaitu prasangkanya orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, andaikan kami punya peran. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Allah azza wa jalla. Bab ini kalau kita ringkas, maka kita akan kasih judul bab haramnya berprasangka buruk kepada Allah. Apa? Bab haramnya berprasangka buruk kepada Allah. Ini pembahasan kita hari ini. Su'udzon, ya, su'udzon kepada sesama muslim boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Padahal mungkin enggak muslim berbuat jahat? Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya, muslim juga punya nafsu. Kalau sesama muslim yang mungkin berbuat jahat saja tidak boleh kita bersu'udzon, apalagi kepada Allah. Allah mungkin enggak berbuat jahat? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Wong kepada sesama muslim yang mungkin berbuat jahat saja kita tidak boleh su'udzon, tidak boleh berprasangka buruk, apalagi kepada Allah yang Allah itu tidak pernah berbuat jahat. Ya. Makanya di dalam ayat ini, berprasangka buruk kepada Allah, su'udzon kepada Allah disebut dengan dhannal jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata apa? Jahlun. Apa artinya jahlun? bodoh, tidak tahu. Jadi orang yang berprasangka buruk kepada Allah, itu tandanya dia bodoh, tidak tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang mengerti tentang nama-nama Allah, orang yang mengerti tentang sifat-sifat Allah, orang yang mengerti tentang keadilan Allah, orang yang mengerti tentang kebijaksanaan Allah, tidak mungkin orang yang paham tentang Allah itu berprasangka buruk kepada Allah. Karena saking baiknya Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang berprasangka buruk kepada Allah, itu tandanya dia itu memiliki jahlun. Apa tadi jahlun? Kebodohan, ketidaktahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat pas sekali ketika ayat ini mengistilahkan su'udhon kepada Allah dengan apa tadi? Dhonnal jahiliyah. Baik, اكتبوا ايها الاخوه. Haram berprasangka buruk kepada Allah. Haram berprasangka buruk kepada Allah. Dan wajib berprasangka baik kepadanya. Dan wajib berprasangka baik kepadanya. Nya besar apa kecil? Besar. Karena kembali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ana ulangi, haram berprasangka buruk kepada Allah dan wajib berprasangka baik kepadanya. Diulang. Santa barakallahu fiik. Kalau tidak boleh su'udzon berarti harus apa? Husnudzon. Apapun yang ditakdirkan Allah untuk kita, sepahit apapun, kita harus husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya di akhir insyaallah. Lanjut Hasan. Qauluhu adh-dhannina billahi dhanna as-sau'i. Naam. Wa qauluhu adh-dhannina billahi dhanna as-sau'. Artinya orang-orang mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Pertanyaannya, siapa mereka? Hah? Antum lihat ayatnya. Coba. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqati, terus wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhannassaw. Berarti siapa yang dimaksud? Orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, itu yang dimaksud. Jadi karakter menonjol orang-orang munafik dan orang-orang musyrik adalah mereka sering dan suka berprasangka buruk kepada Allah. Berarti kalau ada orang aku beragama Islam, kemudian dia kemudian dia bersu'udzon kepada Allah, berarti dia telah mencontoh perilakunya siapa? Kaum munafikin dan kaum musyrikin. Hati-hati. Ya. Hanya orang-orang munafikin, hanya orang-orang musyrikin yang mereka berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim di matan, ada yang pegang matan yang itu matan talibul ilm. Itu di situ ada enggak perkataan Ibnu Qayyim panjang gitu, ada enggak? Coba lihat. Ya, betul. Ya, di matan ini itu ada perkataan Ibnu Qayyim panjang. Ya. Dan seharusnya itu dihafal juga, ya. Seharusnya itu dihafal juga. Jadi di dalam perkataan Ibnu Qayyim ini yang begitu panjang, beliau menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan contoh-contoh su'udzon. Ya. Contoh-contoh su'udzon ada tiga. Ya. Ana ringkaskan ya. Satu. Berprasangka buruk bahwa Islam akan kalah seterusnya. Berprasangka buruk bahwa Islam akan kalah seterusnya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kata beliau, berprasangka buruk bahwa peristiwa di alam semesta terjadi bukan dengan takdir Allah. Berprasangka buruk bahwa peristiwa di alam semesta terjadi bukan dengan takdir Allah. Yang ketiga, kata beliau, berprasangka buruk bahwa takdir Allah tidak ada hikmahnya. Berprasangka buruk bahwa takdir Allah tidak ada hikmahnya. Siapa yang bisa ngulang? Tiga-tiganya. Tidak apa-apa baca. Siapa? Sakif. Baca enggak apa-apa. Berdiri. Apa yang pertama? Kum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa tadi? Berprasangka buruk bahwa Islam akan kalah seterusnya. Perhatikan, ada kalimat seterusnya. Karena kalau Islam kalah, suatu saat kalah, pada suatu masa Islam kalah, mungkin atau tidak? Mungkin. Contohnya ketika perang Uhud, kaum muslimin kalah. Tapi berprasangka bahwa Islam akan kalah terus, itu termasuk su'udzon. Karena itu tidak mungkin. Ya. Islam pasti akan unggul. Islam pasti akan menang. Suatu saat kalah, itu karena Allah Azza wa Jalla menakdirkan hal tersebut dengan adanya hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah. Contohnya seperti di perang Uhud. Apa kira-kira hikmahnya ketika Islam atau kaum muslimin kalah di perang Uhud? Untuk memberikan pelajaran bahwa kepatuhan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab kemenangan, tidak taat kepada Rasul adalah sebab kekalahan. Mereka tidak taatnya kapan? Di mana mereka tidak taat? Ketika mereka ditugasi untuk menjaga bukit yang diisi dengan pasukan pemanah. Nabi pesan, pokoknya gak boleh kalian tinggalkan tempat ini sampai ada perintah dariku. Belum ada perintah dari Nabi SAW, mereka sudah tinggalkan. Kalahlah mereka. Ya, celah itu dilihat sama siapa? Pasukan, panglima pasukan kaum musyrikin saat itu siapa? Khalid bin Walid. Ya, saat beliau belum masuk Islam. Pelajarannya, hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa kekalahan itu dipicu dari ketidakpatuhan kepada Rasulullah SAW. Dan itu akan terus diingat oleh kaum muslimin sampai kapanpun. Ya. Jadi kalau misalnya kaum muslimin suatu saat kalah, mungkin. Tapi kalau kalah seterusnya, itu termasuk su'udzon kepada Allah. Dan yang berprasangka buruk seperti itu adalah kaum munafikin dan kaum musyrikin. Oke. Yang kedua, apa tadi? Berprasangka buruk bahwa peristiwa di alam semesta ini terjadi bukan dengan takdir Allah. Itu su'udzon. Kenapa su'udzon? Karena tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini melainkan dengan apa? Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berprasangka, oh ini peristiwa terjadi bukan dengan takdir Allah, berarti dia telah bersu'udzon kepada Allah karena ada satu peristiwa terjadi di muka bumi ini tanpa adanya kendali dari Allah azza wa jalla. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi dengan kendali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang mengira satu peristiwa lepas dari kendali Allah, itu su'udzon kepada Allah. Karena Allah itu mutlak kekuasaan dan kendalinya untuk alam semesta ini. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Ketika ada orang berprasangka buruk bahwa takdir Allah itu tidak ada hikmahnya. Dan ini biasanya dialami oleh orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan peristiwa tidak enak. Contoh, sudah berdoa. Berdoa, ternyata belum diapakan? Dikabulkan oleh Allah. Ada sebagian orang, ketika dia berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah, dan dia merasa sudah mengulang-ulang dan sudah lama berdoanya, akhirnya dia berprasangka buruk kepada Allah. Ah, Allah ini sudah lupa. Ah, Allah ini enggak peduli. Ah, Allah, dan seterusnya. Dan itu tidak boleh. Setiap takdir Allah yang enak ataupun yang tidak enak pasti ada hikmahnya. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita terapkan dalam kasus ini. Orang berdoa belum dikabulkan sama Allah. Kira-kira hikmahnya apa? Hah? Apa? Bagus, Masya Allah. Melatih kesabaran. Ada yang lain? Hah? Supaya? Allah tahu dia belum dikasih saat itu juga. Bagus. Apalagi kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Doa belum dikabulkan. Kenapa coba? Apa? Hah? Tadi apa coba? Teman antum jawab apa tadi? Hah? Masih ngantuk gak? Gak ngantuk ya. Tayib. Jadi yang pertama antum, teman antum sebutkan untuk melatih kesabaran. Terus apa tadi? Tertunda karena memang Allah tahu bahwa dia belum berhak untuk mendapatkan. Bagus. Ya. Jadi ketika kita berdoa kemudian belum dikabulkan, kita cari kira-kira apa hikmahnya. Contoh tadi misalnya dikatakan oleh teman antum untuk melatih kesabaran. Apakah kita betul-betul sabar atau tidak saat berdoa kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian itu pasti dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya orang itu tergesa-gesa dalam berdoa? Maksudnya adalah ketika dia sudah berdoa, lalu dia mengatakan, da'autu, da'autu, falam yustajabli. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa adalah orang yang dia berdoa, belum dikabulkan sama Allah, terus dia ngomong kayak gini, saya sudah doa, saya sudah doa, saya sudah doa, gak dikabul-kabulkan juga, akhirnya dia tinggalkan doa. Itu namanya tergesa-gesa. Para Nabi alaihi wassalam, mereka minta anak sampai berapa tahun? Nabi Ibrahim, terus Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria, sampai berapa tahun? Ada di antara mereka yang berdoa sampai 80 tahun. Coba bayangkan sekarang ada suami istri. Ada suami istri, 10 tahun menikah belum dikaruniai anak. 20 tahun, 30 tahun, sampai usianya 60 tahun. Di usia 60 tahun itu masih doa minta anak atau tidak? Kira-kira, wah, gak mungkin. Udah gak mungkin, terus juga udah capek. Coba bayangkan para nabi alaihi wassalam, 80 tahun mereka berdoa dan gak berhenti. Maka ketika kita berdoa kok belum dikabulkan sama Allah, hikmahnya melatih kesabaran supaya kita terus berdoa. Terus yang kedua, tadi yang disebut oleh teman antum, hikmahnya mungkin adalah karena Allah tahu kita ini belum layak untuk mendapatkan itu. Ya. Sebagaimana misalnya ada orang berdoa sudah berkeluarga, minta sama Allah kok belum dikabulkan punya anak. Allah mungkin memang mengetahui bahwa Anda itu belum layak untuk mempunyai anak. Karena mungkin belum memenuhi syarat, belum cocok untuk menjadi ayah, belum cocok untuk menjadi ibu, atau barangkali Allah mengetahui kalau sampai punya anak, na'udzubillah min dzalik, mungkin anaknya nanti malah akan menyusahkan orang tuanya. Karena apa? Karena ternyata anak itu durhaka. Sangat mungkin. Akhirnya sama Allah gak dikasih anak. Kenapa? Karena nanti kalau dikasih anak, dia akan susah. Sebab anaknya akan durhaka kepada dia. Ini contoh. Ya. Contoh yang lain. Ada sebagian santri bersuudzon kepada Allah karena susah menghafal. Karena apa? Susah menghafal. Seharusnya ketika kita mengalami kondisi seperti itu, susah menghafal, seharusnya satu yang pertama kali kita yakini, ini dengan takdir Allah. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak, atau apalagi yang enak, maka kita harus yakin bahwa ini dengan takdir Allah. Satu. Setelah kita meyakini ini dengan takdir Allah, baru kemudian kita berupaya untuk apa ya kira-kira hikmah di balik takdir itu. Apa kira-kira? Susah ngapal, hikmahnya apa? Ini di sini gak ada yang pernah susah ngapal. Berarti semuanya lancar ngapal ya. Apa coba kira-kira? Susah ngapal, hikmahnya apa? Kok sepi? Oh, anak tunjuk aja kalau gitu. Abdurrahman. Kenapa? Susah ngapal hikmahnya apa? Banyak. Masa satu aja? Anak aja udah ada tiga di sini. Apa kira-kira? Orang susah ngapal. Hikmahnya apa? Masya Allah, bagus. Karena banyak waktu yang dibuang. Dibuang untuk apa? Untuk apa? Semalam anak sampaikan, untuk apa? Ngobrol atau untuk tidur? Iya, wong susah ngapal. Susah ngapal, kenapa susah ngapal? Wong kerjaannya ngobrol kok. Gimana mau ngapal? Ya. Coba seandainya dia fokus. Ya, baru ngapal sekali sudah ngobrol. Ngapal sekali ngobrol. Ya gak mungkin ngapal-ngapal kalau kayak gitu. Sehingga ketika dia susah ngapal, dia cari kira-kira hikmahnya apa. Oh, hikmahnya anak harus ngurangi. Apa tadi? ngobrol sama ngurangi tidur. Wong kerjaannya tidur terus antara azan dengan qomat apa? Tidur. Habis sholat tidur. Waktu duha tidur. Siang-siang tidur. Habis asar tidur. Oh, tukangnya tukang tidur. Abu Nahum. Yang satunya Abu Akal, yang satunya Abu Naum. Ya. Yang satunya Abu Ngobrol, ya. Abu Kalam. Ya. Gimana mau apa? Mau bisa menghafal dengan cepat? Bagus, satu hikmahnya. Ada yang lain? Coba. Susah ngapal? Hikmahnya apa kira-kira? Nasihatnya Imam Syafi'i. Ayo, sudah anak kasih bocoran. Kenapa coba? Banyak maksiat, betul. Banyak apa? Maksiat. Syakautu ila waki'in su'a hifzi. Aku mengadukan kepada guruku yang bernama Waki'. Siapa yang ngomong ini? Imam Syafi'i. Syakautu ila waki'in. Aku mengadukan kepada guruku Waki'. Waki' itu namanya Waki' ibnul Jarrah. Ya, Ar-Ru'asi. Waki' ibnul Jarrah Ar-Ru'asi. Aku mengadukan kepada guruku Waki' su'ahifzi. Apa artinya su'ahifzi? Susah menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku pun mengajarkan kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Loh, kenapa? Apa hubungannya antara hafalan dengan maksiat? Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Bahwa ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang gemar berbuat maksiat. Gimana mungkin akan gampang menghafal? Wong kerjaannya mikirin akhwat terus. Gak cuma mikirin, emang sengaja. Waktunya hari Jumat akhwat pada keluar, malah duduk di mana? Malah duduk-duduk di depan situ. Sudah diteriakin sama musyrif, sudah diteriakin sama ustaz. Woi, ngapain duduk di situ? Katanya nyari angin ustadznya. Emang nyari angin harus di situ? Ya. Kemudian memang harus hari Jumat nyari anginnya? Emang gak ada hari yang lain nyari angin? Ya. Jadi gara-gara perbuatan maksiat ini, akhirnya jadi susah ngapal. Berarti hikmahnya, kalau susah ngapal, tinggalkan apa? Maksiat. Ada lagi yang kira-kira? Yang lainnya apa? Hah? Mungkin hikmahnya adalah karena kurang mengulang-ulang hafalan. Ya. Ana lupa sekarang, ada seorang ulama dikeluhi, ada murid ngeluh kepada ulama tersebut. Murid itu mengatakan, kenapa ya sekarang kita ini susah ngapal? Kenapa sekarang kita susah ngapal? Ngapal lupa, ngapal lupa, ngapal lupa. Maka kata beliau, kata ulama tersebut, apakah kalian mau untuk mengulang-ulang materi yang ingin kalian hafal 600 kali? Berapa kali? 600 kali. Maka kata muridnya, siapa di antara kami yang kuat mengulang-ulang sampai 600 kali? Kata ulama tersebut, pantesan kalian susah ngapal. Berarti susah ngapal itu karena apa? Males ngulang. Males murojaah, males mengulang-ulang apa yang dihafal. Coba sekarang kira-kira seandainya antum baca ayat 600 kali, kira-kira lupa apa enggak? Enggak akan lupa. Ada seorang ulama juga punya pembantu. Punya pembantu. Pembantu ini melayani dia, bikin minum, menyediakan makanan kecil. Suatu saat ketika pembantunya lagi bikin minum, ulama tersebut dia ngapal, diulang sampai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, diulang terus. Pembantunya kan di sampingnya tuh, dengar apa? Ulama tersebut ngulang-ulang hadis sampai sekian puluh sampai sekian ratus. Kemudian setelah selesai bikin minuman, kemudian disajikan kepada majikannya yang ulama tadi. Lalu pembantu itu mengatakan kepada majikannya, "Syekh, ngapain ngulang-ulang sampai sekian puluh, sekian ratus kali? Aku ini cuma dengerin kamu baca sampai 10 kali. Aku sudah hafal. Kata ulama tersebut, ya alhamdulillah sudah hafal. Keren berarti ya. Ya, lebih keren daripada siapa? Lebih keren dari majikannya. Biarin, sama beliau dibiarin. Ya. Sudah sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Empat hari kemudian, bikin minuman. Kemudian disuguhkan kepada majikan tersebut, ulama tadi. Terus ulama tadi itu nyoba nanya, gimana hadis yang kamu hafal empat hari lalu? Coba diulangi lagi. Ngan an an Abi Hurairata, habis itu apa ya? Apa kata ulama tadi? Itulah sebabnya ana ulang ratusan puluhan kali. Kamu saat ini mengulang 10 kali, mungkin sudah nyantol. Akan tetapi nyantolnya tidak seperti kalau diulang berapa kali? Ratusan kali. Sesuatu yang diulang ratusan kali, nyantolnya akan lebih lama dibandingkan sesuatu yang diulang cuma 10 kali, 5 kali, memang saat itu hafal. Akan tetapi nyantolnya, melekatnya di kepala itu enggak lama. Berbeda ketika kita mengulang sampai 20, 50, 100, 200, 300. Itu walaupun sudah hafal di awal ketika ke-10. Mengulang ke-10 sudah hafal. Akan tetapi ketika dibaca lagi sampai ratusan kali. Maka bukan hanya dia hafal, tapi akan melekat di kepalanya. Sampai ila masya Allah. Bertahun-tahun dia akan hafal. Kata Syekh Ibn Utsaimin, hafidhna qalilan wa qara'na kathiran. Apa kata beliau? Hafidhna qalilan wa qara'na kathiran. Kami, kata Syekh Ibn Utsaimin, menghafal yang enggak terlalu banyak, yang kami baca banyak. Tidak banyaknya Syekh Utsaimin itu jangan disamakan kayak tidak banyaknya ana sama antum ya. Ya, tidak banyaknya beliau ya jelas banyak banget ya. Tapi menurut beliau itu kurang banyak. Kata beliau, intafa'na bima hafidhna akthar mimma qara'na. Kami, yang kami hafal, kata beliau, ilmu yang kami hafal lebih sedikit daripada ilmu yang kami baca. Tapi manfaat yang kami dapatkan dari ilmu yang kami hafal lebih banyak daripada manfaat yang kami dapatkan dari ilmu yang kami baca. Ana ulangi. Hafalan kami lebih sedikit daripada bacaan kami. Jadi lebih sedikit menghafal dibandingkan membaca. Tapi manfaat yang didapatkan lebih banyak dari yang dihafal dibandingkan yang dibaca. Padahal yang dibaca lebih apa? Lebih banyak. Harus kita menghafal. Ya. Dan kunci menghafal adalah mengulang. Oke. Dah ya, doa belum terkabul. Kemudian susah menghafal. Sakit. Apa hikmahnya sakit? Banyak orang lagi pada sakit. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hah? Masa sih pada gak tahu? Gak pernah sakit ya? Apa hikmahnya sakit? Jadi gak ikut daurah Ustaz. Itu bukan? Masya Allah. Jadi merasakan nikmatnya apa? sehat, bagus. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illal marda. Kesehatan adalah mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang tahu dan bisa melihat mahkota itu hanya orang yang sakit. Ya, bagus. Ada yang lain? Bagus, menggugurkan dosa. Ya, mungkin selama ini banyak apa? Dosa, akhirnya dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seperti ini ya, untuk mengurangi dosa, itu jangan kita ngelihat orang lain tapi ngelihat diri sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada orang sakit, oh ini gara-gara dosa ini. Ketika dia yang sakit, enggak, ini ujian dari Allah, bukan kayak gitu. Jadi ketika kita tahu ilmu ini, itu terapkan kepada diri kita dulu, jangan buat untuk menyerang orang lain. Ya. Tayyib, uktubu ya ikhwah. Haram berprasangka buruk kepada Allah. Haram berprasangka buruk kepada Allah dan wajib berprasangka baik kepadanya. Dan wajib berprasangka baik kepadanya. Berarti wajib istidlalnya sama ya dengan wajib istidlal dalil sebelumnya. Coba diulang. Nah. Barakallahu fiik, kita cukupkan sampai di sini sesi daurah kali ini. Nanti kita akan lanjutkan jam berapa? Jam 9:30 ya, kita akan lanjutkan insyaallah jam 9:30 insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.